Kini ko adi inna ta ku sana bangun ka Tuhan pintalah ampuna Thank you.

jembatan hati. Makna gamang menggapai mimpi. Tanggung harum kau ibadahi. Bangga kasih. One, two, three, four.

suspiro.